Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Wa sallam Muhammad min salafin rahimahullahu ta'ala al-mushtahiruna bi tafsir min as-sahaba. Orang-orang yang masyhur dengan tafsir dari kalangan sahabat. Qala istahara bi tafsiri jama'at min as-sahabah, telah masyhur dengan tafsir sekelompok dari sahabat. Dzakara Suyuti minhum al-hulafa al-arba'ah. As-Suyuti rahimahullah menyebutkan di antara mereka empat atau khalifah yang empat. Ya, Suyuti punya kitab dalam masalah ulumul Quran, Al-Itqan. Al-Itqan. Ya, pada kesempatan juga bagus dilihat perkembangan bahan kitab ini. Al-Itqan Suyuti. Disebutkan di antaranya khalifah yang empat, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Aliyan. قال إلى أن الرواية عن الثلاثة الأولين لم تكن كثيرة. Hanya saja riwayat dari tiga khalifah yang pertama, Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu anhum, lam takun katsirah. Tidak banyak. Karena tiga perkara itu, yang pertama linsyighalihim bi khilafah, karena kesibukannya mereka dengan kekhalifahan. Yang kedua wakilatil hajah ila naqli fi dzalik, dan sedikitnya kebutuhan untuk penukilan tafsir di masa itu. Diterangkan oleh beliau rahimahullah dalam syarah, kata beliau, wa li'anna an-nas laisa indahum jahlun katsir bima'anil Qur'an falaysu bihajatin ila an yufassiru. Qilatul hajjah itu demikian maksudnya. Yang kedua, wa qilatul hajjah ila naqli fi dzalik, sedikitnya kebutuhan untuk menukilkan dan tafsir. Karena kata beliau, wa li'anna an-nas, karena manusia ini, para sahabat ketika itu, laisa indahum jahlun katsirun bima'anil Qur'an, tidak ada pada mereka jahlun katsir, artinya mereka tidak banyak kesulitan untuk memahami mana-mana Qur'an. Itu maksudnya. Lebih tepatnya begitu kita terjemahkan, laisa indahum jahlun katsirun bima'anil Qur'an. Karena para sahabat ketiga itu tidak banyak kesulitan dalam memahami Al-Quran. Falaisu bihajatin an yufassiru, karena sebab itu mereka tidak butuh untuk adanya yang menafsirkan. Ya, karena mereka tidak kesulitan banyak dalam memahami Quran. Ya, mereka banyak tahu mana-mana Quran. Laisa indahum jahlun katsir bima'anil Quran. Sehingga dengan bahasa lain kita beri sini qilatul hajah, sedikit kebutuhan untuk menukilkan. Yang ketiga, likasratil alimi nabi tafsir. Ya, karena telah banyak para sahabat yang alim dengan tafsir. Ya, dengan sebab tiga ini, maka tiga khalifah yang pertama, Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu anhum, sedikit periwayatan tafsir dari mereka. Qala rahimahullahu ta'ala wa minal mustahirin bi tafsir min as-sahabati aydhan, di antara yang masyhur dengan tafsir di kalangan sahabat juga adalah Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas. Bainatarjama li hayati Ali bin Abi Thalib mahadain. Maka kita akan terjemah, kita akan sampaikan biografi singkat terkait dengan kehidupan Ali bin Abi Thalib dengan dua orang sahabat ini Abu Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas. Al-Awwal Ali bin Abi Talib huwa ibnu ammi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa zaujat ibnatihi Fatimah. Beliau adalah paman Rasul dan istri dan putri beliau Fatimah radhiyallahu anha. Wa awwalu man amana bihi min qarabatihi, dan orang yang pertama beriman dari kerabatnya. Ini yang sahih kata beliau. Ini yang sahih. Ya. Yani awaliyah muqayyadah. Awaliyah muqayyadah. Muqayyad bil qarabah. Beliau adalah orang pertama beriman dari kerabatnya. Muqayyadah dengan qarabah. Adapun awwalu man amana al-itlaq, yani dikalan laki-laki, yani Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Adapun awal mula yang beriman akan kenabian beliau nanti adalah Waraqah bin Naufal. Kata syarahimahullah ta'ala, awalu man awwala bin nubuwatihi qabla risalah. Yang beriman beliau akan menjadi nabi, tapi itu sebelum beliau diangkat jadi nabi dan rasul, Waraqah bin Naufal. Sehingga ketika Nabi Muhammad dibawa oleh Khadijah radhiyallahu anha bertemu dengannya, ya, beliau berkata, "Laitani ma'aka idh yukhrijuka qaumuka." Ya, aduhai seandainya aku bersamamu ketika engkau diusir oleh kaummu. Jadi awwalu man amana, ya, min al-qarabah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Adab yang pertama kali beriman di kalangan rijal ini Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Adapun Waraqah bin Naufal, awwalu man awwala bin nubuwatihi qabla risalah. Qabla risalah. Qala ishtahara bihadal ismi. Masyhur dengan nama ini Ali bin Abi Thalib, wa kunyatuhu Abul Hasan wa Buturab. Abul Hasan karena Hasan adalah akbar abnai, akbar awladi, Al Hasan bin Ali. Ya, adapun Abu Turab, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kannahu bihi. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan kunyah dengannya. Ketika ada satu muskilah di rumah tangga beliau, beliau datang ke masjid, berbaring di masjid sampai badannya terkena tanah. Maka mertua beliau yang Rasulullah SAW datang berkata, "Qum ya Aba Turab, qum ya Aba Turab." Ya, beliau memanggil dengan kunyah Aba Turab. Sehingga disebut oleh Syarah Rahimahullah dalam syarah, "Wa kana ahabbal kunyataini ilaih." Karena Rasulullah memberi kunyah Aba Turab, "Wa kana ahabbal kunyataini ilaih." Maka Aba Turab itu adalah kunyah yang beliau senangi. Jadi dua kunyah yang ada, yang paling senangnya ada Abu Turab, karena Rasulullah yang memberikan kunyah dengannya. Qum ya Abu Turab, qum ya Abu Turab. Qala wulida qabla bi'thati Nabi sallallahu alaihi wasallam bi asri sinin. Lahir sebelum beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus. Dia lahir ya 10 tahun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus. Wa tarabba fi hijri Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau diterbiah di pangkuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syahida mahu al-masyahida kullaha. Ya, turut serta dalam semua peperangan semuanya. Wa kana sahibal liwa, dan pemegang bendera komando di antara ketika di Khaybar. Ya, wa kana sahibal liwa fi mu'zamiha, di sebagian peperangannya. Wa lam yatakhallaf illa fi ghazwati Tabuk. Tidaklah beliau absen dalam peperangan kecuali di perang Tabuk. Itu pun karena khalafahun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ahli. Karena Nabi Hasan yang sengaja, ya, menugaskan beliau untuk mengurusi keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala lahu, "Nah, ama tarda, tidakkah engkau ridha antakuna minni bi manzilati Harun min Musa?" engkau dariku seperti itu kan hadis Musa illa annahu la nabiyya ba'di. Ya, hanya saja tidak ada nabi setelahku. Nah, sehingga khilafah di sini khilafah muqayyadah. Ya. Ama tarda an takuna minni bi manzilati Harun Musa, ini muqayyad terkait khusus dalam pengurusan keluarga beliau ketika ditinggal ke perang Tabuk. Kata Rasulullah SAW, ukhlufni fi ahli, hendaknya engkau menggantikan kedudukanku mengurusi keluargaku. Ini ketika ditinggal ke perang Tabuk. Maka kata Syekh rahimahullah dalam syarah, fakana minhu bimanzilati Harun min Musa fi khilafatihi fi ahlihi la fil khilafatil mutlaqah. Ini penting ya, terkait dengan bantahan buat Syiah Rafidah. Maka ucapan beliau bimanzilati Harun min Musa, kedudukan seperti Harun Musa itu fi khilafati fi ahli, terkait dengan pengurusan keluarganya ketika tinggal berjihad. Ucapan beliau ini, engkau di sisiku seperti kedudukan Harun dan Musa, itu fakana minhum bi manzilati Harun min Musa fi khilafati fi ahli la fil khilafatil mutlaqah, bukan dalam kekhalifahan secara mutlak. Ucapan Rasul ini terkait dengan fi khilafatihi fi ahli la fil khilafati mutlaqah kama za'amat rafidah, seperti disangka oleh orang Rafidah, bukan dalam khilafah mutlaqah sebagaimana dikatakan disangka oleh orang Rafidah, bal huwa bimanzilati Harun min Musa fi hadhil khilafati faqat. Ya, bahkan beliau itu kedudukannya seperti Harun bin Musa hanya dalam khilafah ini saja, pengurusan keluarga Rasul ini saja ya, ketika ditinggal ke perang Tabuk. Kata Syekh rahimahullah, karena Ali bin Abi Thalib berkata ketika itu, atada'uni minan nisa'i wasubyan, ya, ketika ditugaskan untuk tinggal di Madinah tidak berangkat berjihad, beliau pun berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, atada'uni minan nisa'i wasubyan, apakah engkau tinggalkan aku untuk bersama dengan perempuan-perempuan dan anak-anak kecil? Rasulullah pun menghibur beliau dengan menyatakan, ama tarba antakuna minni bimanzilati Harun min Musa ila annahu la nabiyya ba'di. Sehingga terkait dengan khilafah mahsusah maksurah, kata beliau. Wal hadza fa hiya khilafatun mahsusatun maksurah. Ini terkait dengan masalah ketika tinggal ke perang Tabuk mengurusi keluarganya. Qala nukil lahu min al-manaqib wal fadail ma la yunqal li ghairihi. Dinukil ya manaqib dan keutamaan beliau yang tidak dinukil ya bagi sahabat yang lain. Wal halaka bihi ta'ifatan, dan telah binasa terkait dengan prinsip dalam sikap kepada Ali bin Abi Thalib dua kelompok. Yang pertama nawasib. Nawasib alladzina nasabu Allahul adawah wa hawalu ikhfa'a manaqibih. Itu mereka-mereka yang memancangkan permusuhan kepada Ali bin Abi Thalib dan berupaya untuk memadamkan, menyembunyikan manqabah-manqabah keutamaan-keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan juga Ahlul Bait. Sebaliknya, ekstrem kirinya adalah rafid. Alladzina balagu fi mazamu. Guru pertama Nawasib, guru yang kedua Rafidah, yang berlebihan fi mazamuhu min hubbi. Berlebihan dalam sangkaan mereka mencintai Ali. Wahdathuhu lahu min manaqib allati wada'uha, yang mereka mengadakan manakib-manakib bagi Ali yang mereka adakan sendiri, buat-buat sendiri. Huwa, yang mana Ali bin Abi Thalib fi ghinan anhu, tidak butuh darinya. Ghinan dia tidak butuh. La hajata ilaih. Tidak butuh dengan apa yang mereka adakan dari keutamaan yang mereka buat-buat sendiri itu. Bahkan huwa inda ta'ammul minan masalib, justru padahal bahkan apa yang mereka buat-buat tersebut yang mereka kira sebagai keutamaan Ali, ketika diperhatikan, ditelaah, dikaji, justru itu adalah masalib. Itu adalah menunjukkan celah bagi Ali bin Abi Thalib. Ya, mereka buat-buat cerita-cerita yang kata mereka keutamaan Ali, padahal kalau diperhatikan apa yang mereka buat itu adalah justru menunjukkan celah. Contohnya kata Syekh Muhammad dalam syarah adalah mereka menyatakan Ali bin Abi Thalib itu sholat 1000 rakaat bainal maghrib wal isya. Ya, min dalik annahum qalu innahu radhiyallahu anhu kana yusalli fima baina sholatil maghrib wal isya 1000 rakaat. Ya, di antara mereka buat ya, bahwasanya Ali bin Abi Thalib itu sholat 1000 rakaat antara waktu sholat dan maghrib dan isya. Ya, kalau 1 jam berarti entah 1 menitnya berapa rakaat, kalau 60 menit 1000 bagi 60, jadi kira berapa rakaat itu. Sehingga berarti tidak ada tumanina, tidak ada bacaan-bacaan yang sempurna. Maka Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam Minhajus Sunnah ketika membantah mereka, kata mereka, kalau ini betul yang kalian katakan Ali bin Abi Thalib salat 1000 rakaat bainal maghrib wal isya, ini justru adalah celaan kepada Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang Badu Arabi yang tidak tumanina, kata Rasulullah SAW, irji fa innaka lam tusalli, karena tidak tumanina. Lalu bagaimana dengan seorang yang salat 1000 rakaat dalam waktu yang singkat? Ini pada hakikatnya adalah celaan kepada Ali, berarti Ali salat tidak betul, tidak tumanina. Nah, kemudian mereka tafsirkan alladzina yuqimuna shalah wa yutuna zakah wa hum raqiyun. Ya, kata mereka, ini ayat terkait dengan Ali, yaitu Ali bin Abi Thalib itu dalam keadaan ruku bersedekah. Alladzina yuqimuna shalah wa yutuna zakah wa hum raqiyun. Yani Ali itu saking baiknya sambil ruku bisa sedekah kepada orang fakir. Ini pun inda ta'mul, bukan keutamaan, justru mencela Ali bin Abi Thalib. Enggak benar sholatnya. Ya, sambil sholat gerak-gerak yang lain, takut amaran lain, sambil sholat ruku sedekah. Kata mereka seperti itu. Kata beliau, mereka apa yang balhuwa inda ta'mul, bahkan apa yang mereka adakan itu minal masalib, justru sebetulnya celaan kepada Ali bin Abi Thalib. Ini rafidhah. Qala ishtahara bisyaja'ati wa dzaka'i mal ilmi wa zakati wa zakai. Beliau masyhur dengan keberaniannya dan kecerdasannya bersama dengan ilmu dan zakat, kebersihan hati. Ini yang penting. Semata-mata zakat itu bukan jaminan. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, utu zakaan walam yu'tu zakaan. Mereka aqlaniyun, mu'tazilah, diberi kecerdasan tapi tidak diberi kebersihan hati. Saya ingat Syaikhul Rahman dalam darasnya menyatakan, kam min zakiyin walaysa bizaki. Kam min zakiyin walaysa bizaki. Ya, betapa banyak orang cerdas, pintar tapi tidak bersih. Tidak bersih hatinya. Tidak bersih akidahnya, manhajnya. Ya. Al-zaka mujarrad itu bukan jaminan. Beliau diberi kecerdasan, juga diberi ilmu dan az-zaka, waz-zaka, kebersihan. Hatta kana Amirul Mukminin, sampai-sampai Amirul Mukminin radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyatakan, ayata'awadhu min mu'talatin laysa laha Abu Hasan. Beliau berlindung dari mu'talah. Mu'talah itu ini masalah muskilah, masalah-masalah pelik, masalah-masalah yang sulit, yang tidak ada padanya Abu Hasan yang bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Wa min amsyilatin nahwiyin, di antara contoh nahwiyin, qadiyyatun wala Aba Hasan laha. Warwiya an Ali anhu kana yaqulu saluni saluni wa saluni an kitabillahi ta'ala. Tanyalah kepadaku, tanyalah kepadaku, tanyalah kalian kepadaku tentang kitabullah. Fa wallahi demi Allah, ma min ayatin illa ana a'lamu unzilat bidailin aw nahari. Demi Allah, tidak ada satu ayat pun kecuali aku tahu turunnya di malam hari atau di siang hari. Waqala Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, idza jaa an-thabtu an Ali, jika telah datang kepada kami satu kepastian berita, tentunya di antara tafsir dari Ali, lam na'dil anhu bihi, kami tidak iya menyamakan yang lain dengannya. Waru ya'anhu anhu qala, ma akhadtu min tafsir Quran, dilihatnya di Ibn Abbas, kata Ibn Abbas, apa yang aku ambil dari Quran, fa'ana Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu bin Abi Talib. Kana ahada ala syura alladina rasahahum Umar bita'in khalifah. Dan beri satu di antara sekian sahabat yang ditunjuk oleh Umar untuk menjadi ahlus syura, untuk menentukan khalifah setelah beliau meninggal. Fa'aradaha alaihi Abdurrahman bin Auf. Ketika itu, ketika di majlis syura, Abdurrahman bin Auf menyadarkan kekhalifahan kepada Ali. Fa'aba, tabi'i radhiyallahu anhu, menolaknya. Illa bisyurutin, kecuali dengan beberapa syarat, lam yuqbal ba'duha, yang sebagian saya tidak terima. Thumma kemudian bayi'a Utsman, iya, beliau pun Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berbaiat kepada Utsman. Thumma bayi'a Utsman, maka Utsman bin Affan pun berbaiat kepada Utsman. Fabayya'ahu Aliyun wan nas. Maka Ali bin Abi Thalib itu, Ali bin Abi Thalib pun mengikuti membaiat, berbaiat kepada Utsman sebagai khalifah ketiga, dan orang-orang pun mengikutinya. Thumma buji'a bi khilafah ba'da Utsman. Kemudian beliau pun diangkat, dibaiat oleh kaum muslimin untuk menjadi khalifah yang keempat sebagai pengganti Utsman, hatta qutila syahidan fil Kufah, sampai beliau meninggal di Kufah, Lailah Sabi' Asar min Ramadhan, di malam 17 Ramadhan, sanah 40 min Hijrah, di tahun 40 Hijriah, radhiyallahu anhu.